بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai subuh ini, mohon maaf, coba lihat sejauh mana kekuatan hubungan kita dengan Allah dibangun. Jadi kalau ikatan kita kuat, tidak akan pernah terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Allah. Perhatikan ya, saya mau tunjukkan satu bukti yang sangat indah di Quran. Teman-teman, akidah itu melahirkan iman. Kekuatan hubungan kita dengan Allah melahirkan keyakinan yang kuat. Dari keyakinan inilah kemudian, ini yang paling indah, Allah seringkali memanggil hamba-Nya dengan kalimat itu. Saya mau tunjukkan pada Anda, ketika Allah menyebut orang-orang yang yakin kepada dirinya punya hubungan dengan Allah, maka diterangkan semua fungsi kehidupannya. Misal, mata. Saya mulai dari kepala sampai ujung kaki. Mata, apa fungsi mata? Melihat, baik. Kita melihat, kambing pun melihat, elang juga melihat. Lantas apa bedanya mata kita dengan mata elang? Elang terbang ke udara, Masya Allah, sampai bukit tinggi. Anak ayam di bawah kelihatan. Antum naik pesawat ke udara, anak sendiri gak kelihatan. Lebih tajam mata elang dibanding mata kita. Cuman persoalannya mata elang dihisab, mata kita tidak. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan, apa yang kita pikirkan satu saat akan ditanya oleh Allah. Mata elang yang tajam tidak ditanya, mata kita ditanya. Perhatikan, ketika Allah menyebut fungsi mata, itu tidak dimulai dengan kalimat mata, tapi kalimat iman. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalimatnya menggunakan kalimat iman. Qul lil mu'minin, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yughdhu min absarihim, matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Ghaddal basar. Ghaddal basar itu kan enggak boleh lihat. Ghaddal basar itu hanya melihat yang baik dan palingkan dari yang tidak baik. Memalingkan dari sesuatu yang tidak baik itu ghaddun namanya. Jadi ketika Anda punya hubungan kuat dengan Allah, Anda akan punya semacam gambaran di hati Anda. Akan punya semacam pengarah kompas di hati Anda yang masuk ke dalam mata Anda. Jadi begitu kemudian Anda melihat sesuatu yang tidak layak menurut Allah dipandang, Anda akan segera palingkan. Aurat terbuka, Anda palingkan. Lihat handphone ada gambar tak layak, Anda akan palingkan. Di mata Anda hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Sekarang ukur, kalau selama ini mata kita mudah melihat sesuatu yang tidak baik, berarti hubungan Anda dengan Allah tidak sampai taraf akidah yang sangat kuat. Iman kita belum menguat dengan tajam. Cek. Lisan. Ketika mulut disebut oleh Quran, kalimat pertamanya menggunakan kalimat iman. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amadu. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, punya ikatan dengan Allah. Orang yang punya ikatan itu ciri lisannya la yasraqu min qaum. Jangan saling celah. Jangan saling celah. Jadi lisan orang yang punya hubungan dengan Allah itu, karena Allah Maha Baik, Allah itu suci, maka yang punya hubungan dengan Allah tidak akan menodai kebaikan Allah dengan menggunakan lisannya pada yang kotor. Dia akan bicara yang baik-baik. Lihat kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir" fal yaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Pilihannya cuma dua. Imma Anda katakan yang baik, kalau enggak bisa Anda diam. Di lisan orang beriman yang punya hubungan dengan Allah, dia enggak akan memilih yang ketiga. Jadi kalau lisannya mulai berkata kotor, maka ada yang salah dalam keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cek. Sampai ke ujung kaki. Bahkan yang paling menarik, ujung kaki itu indah sekali. Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah itu, hamba Allah yang penyayang itu disebut hamba Allah. Cirinya apa? Jika dia melangkah-langkahnya begitu tawadhu, tenang. Jadi kalau Anda melangkahkan kaki, langkah Anda bertentangan dengan nilai ayat ini. Sifatnya seperti di Quran surah 31 Luqman ayat 18 paling kiri sebelah bawah, wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong. Anda sombong misalnya, maka saat seketika itu Anda keluar dari nilai-nilai hamba Allah Subhanahu wa taala. Coba cek. Hai teman-teman sekalian, bangun hubungan kita dengan Allah.